وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah muhtabiyan biyadayhi hakadha wa wasafa biyadayhi al-ihtiba wa huwa al-kurfusa rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman Ka'bah sambil duduk ihtiba, yaitu duduk sambil memeluk lututnya dengan kedua tangannya. Ibnu Umar menjelaskan dengan kedua tangannya cara duduk ihtiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk kurfusa atau duduk dengan lutut diangkat menempel perut sambil memeluk lutut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faedah dari hadis ini. Pertama, bolehnya duduk ihtiba atau sambil memeluk lutut. Hal ini dikecualikan bagi yang berada di masjid ketika menunggu sholat. Kedua, larangan untuk duduk ihtiba sambil menyilangkan jari saat menunggu sholat. Ketiga, tawadhu atau rendahnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara duduknya hanya memeluk lutut. Keempat, orang beriman akan berbeda keadaannya dengan melihat cara duduk dan keadaannya yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Bahjah An-Nadhirin Syarhu Riyadhis Salihin karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali.